بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan risalah an-nasaih al-musalsalah. Kita sampai kepada nasihat yang ke-36. فأقول سلسلة نصيحتي لطلابي, سلسلة nasihatku kepada para santriku yang ke-36. الاتصال بولاة الأمور, memiliki komunikasi, hubungan yang baik dengan para penguasa. Di sini akan kita bawakan penjelasan dari Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang yang pertama, pentingnya kita sebagai muslimin, terutama sebagai duat ila Allah, memiliki itisal, komunikasi, hubungan yang baik dengan waliul amr yang muslim, memiliki tafahum, saling memahami antara kita dengan mereka. Yang kedua, bersikap tawadhu, bersikap lemah lembut, tidak bersikap kaku dan kasar kepada waliul amr. Yang ketiga, dampak positif dari komunikasi yang baik dengan waliul amr untuk dakwah kita secara khusus. Yang dari sana, barakallahu fikum, kita ambil sebuah faedah penting bahwasanya wulatul umur memiliki ranahnya tersendiri yang begitu luas. Duat ila Allah juga memiliki ruang sendiri dalam bab tarbiyah wa dakwah, dan kedua belah pihak bisa bersinergi dalam perkara kebaikan. Fa aqul qala العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله عند الكلام على ضوابط الصحة الإسلامية. Berkata العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ketika membicarakan tentang ضوابط, kaidah-kaidah kebangkitan Islam. Ini saya ambilkan dari buku beliau As-Sahwah Al-Islamiyah Dawabit atau Jihad. Belum membawakan sekian banyak dhabit yang dengan itu kaum muslimin akan menuju kebangkitannya. Kebangkitan Islam, kebangkitan umat Islam, kebangkitan dakwah Islamiyah. Belum mengatakan al-dhabit al-rabi'ashar, dhabit yang ke-14. Al-ittisalu biwulatil umur, komunikasi dengan penguasa kita, dengan pemerintah kita. Beliau menjelaskan, alaina, wajib atas kita, ayyakuna lana ittisalun biwulatil umur, kita memiliki komunikasi, hubungan yang baik dengan penguasa kita, dengan pemerintah. Minal umarai wa hukamil qadai wa rijalil hayati wa ghairi dhalik min ru'asail masalih al-hukumiyah, baik itu pemerintah, penguasa, hakim-hakim di pengadilan, rijalil hayat, TNI Polri kalau di tempat kita sekarang ini, dari pihak aparat, dan yang lain-lainnya dari pemimpin-pemimpin yang punya kepentingan hukum di negara kita ini. Pemerintah secara umum, pemerintah meliputi penguasa kita dari mulai presiden sampai lurah kita, TNI, Polri, dan yang terkait dengannya. Kita harus punya hubungan yang baik dengan mereka semua, tentu dalam perkara yang ma'ruf. Qala wa alla najfuhum, kita jangan bersikap kaku, jangan bersikap keras pada mereka. Wa nash'ur bi annana fi wadin wa hum fi wadin, dan jangan sampai kita punya perasaan kita di sebuah lembah, mereka di lembah yang lain, seakan-akan tidak ada komunikasi, enggak ada sinergi. Seakan-akan kita di dunia yang berbeda dengan mereka. Lah, jangan. Beliau mengatakan li'annahu mata halla bina hadha syu'ur, sebab manakala terjadi pada kita, ada pada kita perasaan yang seperti ini, kita beda, mereka beda, kita di lembah, mereka di lembah tersendiri, tidak ada komunikasi. Fa'innal islaha qad yakunu muta'azira. Maka upaya islah, perbaikan umat, perbaikan masyarakat, perbaikan terkait dengan dakwah, bisa jadi terkendala, ada uzur. Maka beliau mengatakan walakin linatawadha' lilwusulil haq. Namun seyogianya kita tawadhu, rendah hati untuk mencapai al-haq. Fa inna man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Sebab siapa saja yang tawadhu karena Allah, Allah akan angkat martabatnya dia. Yang disebutkan dalam hadis dan sahih Muslim dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu arba. Tawadhu. Jadi ada itisal, komunikasi yang bagus dengan waliul amr. Ya, bersikap rifq wal lin, lemah lembut kepada mereka. Wa adamul jafa, jangan kaku, jangan merasa beda, beda lembah dengan mereka. Tawadhu, kita rendah hati untuk mencapai al-haq. Tawadhu lillah. Naam. Belum mengatakan setelah itu. Wa nahnu, dan kita, idza sara lana ittisalun bi wulatil umuri wa hukamil qada'i wa ru'asail hay'at mimman yatawallawna umuril muslimin wa hasa tafahumu bainana fala budda an takuna natijatu tayyibatan bi idznillah 'azza wa jalla. Kita kalau kita sudah memiliki hubungan yang baik, ittisal dengan waliul amr, dengan para hakim-hakim di pengadilan, dengan pemimpin-pemimpin instansi-instansi yang terkait, dari pihak-pihak yang menangani, yang mengurusi urusannya kaum muslimin, ya, dan ada tafahum yang baik antara kita dengan mereka, saling memahami, saling mengerti, mereka memahami bagaimana dakwah kita, maka pasti, insya Allah pasti hasilnya akan baik, akan bagus dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sahwa Islamiyah halaman 71. Nah, sehingga sifatnya adalah ta'awun al-birri wa taqwa. Tafahum al-birri wa taqwa. Kita mengenalkan dakwah kita kepada mereka dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Da'watul haq, da'watul sunnah, da'watul islah, dakwah yang membawa perbaikan, dakwah yang membawa rahmat lil alamin, dengan lemah lembut, dengan bijak, ilmiah, menenangkan, menenteramkan, wahakala. Tadi kita menyampaikan kepada para penguasa bagaimana mauqif kita kepada mereka. Sami'na wa ta'na kepada penguasa yang muslim dalam perkara yang ma'ruf. Kita siap untuk bersinergi dengan mereka dalam perkara yang ma'ruf. Ta'awun dalam porsi kita bersama dengan mereka dalam perkara yang ma'ruf. InsyaAllah akan tercapai hasil yang bagus, hasil yang thayyibah bi'idnillahi ta'ala. Naqul, kita mengatakan, dan ini real, nyata. Ketika muamalah bagus dengan waliul amr, akan nampak bagus dakwah kita ini. Karena mereka secara fitrahnya mencintai kebenaran, mencintai kebaikan. Nah, dan ini perlu dan penting dipupuk dari mulai paling bawah. Ya, masing-masing kita memiliki akhlak yang mulia, muamalah yang baik. Terkait dengan dakwah kita memiliki hubungan yang baik, komunikasi yang bagus dengan tingkatan RT kita, RW kita, kepala desa kita, lurahnya kita. Muamalah yang bagus, komunikasi yang baik. Memberikan info yang bagus kepada mereka terkait dengan dakwah kita. membantu mereka dalam perkara yang ma'ruf terkait dengan kemasyarakatan. Naik lagi kepada pihak-pihak kecamatan kita, polsek kita, koramil kita. Naik lagi bahkan mungkin sampai polresnya. Nah, terus sampai ke atas. Komunikasi yang bagus dengan TNI Polri di tempatnya kita masing-masing. Yang waliul amr tempatnya kita masing-masing. Bupati kita, wali kota kita, gubernur kita, bahkan mungkin presiden kita dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik. Bil ma'ruf. Akan bagus hasilnya. Bihamdillahi ta'ala wa taufiqi. Dakwah kita dikenal sebagai dakwah yang baik, dakwah yang bijak, dakwah yang arif, dakwah yang ilmiah. Ya, sinergi dengan pemerintah. Mereka tahu kita sami'na wa ata'na kepada para penguasa kita tentang perkara ma'ruf. Mereka akan paham kita bukan radikal. Radikalis, kita bukan teroris. Kita bukan yang seperti itu. Bahkan kita bersama-sama dengan penguasa kita bersinergi untuk meredam terorisme, radikalisme. Mereka paham. Sehingga ketika bagus komunikasinya, semua akan berjalan dengan lancar dengan taufik izin dari Allah semata. Barakallahu fikum. Ada muhimun jiddan. Kemudian saya menjelaskan setelah itu faedah daripada penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin di atas. Faedah penting yang perlu untuk kita cermati baik-baik terkait dengan majal masing-masing kita, ruang, ranah masing-masing kita. Waliul Amr memiliki ranah yang luas sebagai Waliul Amr. Mereka bisa masuk ke semua lini, ke semua sisi masyarakat, dalam hal duniawiyah mereka ataupun terkait dengan agama-agama mereka. Para duat ila Allah punya ranah dalam tarbiyah, dalam dakwah sebagai para duat, sebagai para ulama, sebagai para masyayikh sunnah. Masing-masing dengan ranahnya. Waliul Amr bisa masuk ke ranah dakwah. Itu hak mereka. Tetapi para duat ila Allah, para ulama tidak bisa masuk ke ranah waliul amr. Karena bukan bagian mereka. Melainkan dengan izin dengan mereka, dari mereka atau sinergi dengan mereka. Ta'awun dengan waliul amr. Dikarenakan pemerintah beda dengan masyarakat biasa. Penguasa punya wilayah, punya sultah. Rakyat tidak punya. Fa'akul, maka saya terangkan di sini. Wa minal ma'lumi ladal ulama. Dan termasuk perkara yang ma'lum di kalangan para ulama kita. Anna du'ata lahum majalun lidda'wati wa tarbiyat wal islah. Minat tawjihat wal irsyadati bil khutabi wal muhadarati wal durus al-ilmiyah. Wal liqaat al-ilmiyah. Perkara yang maklum di kalangan para ulama, para da'i-da'i Allah. Para mubalik-mubalik, para da'i-da'i para ulama. Lahum majal, mereka punya ruang, mereka punya ranah untuk dakwah, tarbiyah, untuk perbaikan umat. Dalam bentuk taujihat, memberikan arahan-arahan, irsyadat, bimbingan-bimbingan, dengan khutbah-khutbah, muhadarah-muhadarah. Dengan darus-darus ilmiah, pertemuan-pertemuan ilmiah. Itu ranahnya mereka, memang bagian mereka sebagai ahlul ilmi. Itu pun, sebagai tambahan faedah penting, itu pun ketika dalam sebuah negara atau sebuah tempat, ketika pemerintah mengajukan atau menetapkan sebuah ketentuan, yang berhak berdakwah adalah orang-orang yang diizinkan pemerintah. Di sini kita sami'na wa ta'na. Yang berdakwah hanya orang yang diizinkan pemerintah saja. Selama cukup kewajiban terpenuhi dengan itu, maka sami'na wa ta'na. Artinya, manakala kita tidak termasuk bagian yang diizinkan pemerintah untuk menyatukan dakwah, maka kita tidak ikut dalam ranah ini. Kita sebagai masyarakat biasa, kita terus berilmu, terus beramal, dan kita hanya mungkin dakwah fardiyah saja, dakwah person dengan amaliyah kita, dengan akhlaknya kita, sharing personal saja dengan orang per orang, bukan dalam forum-forum resmi, dikarenakan itu ranah pemerintah yang memiliki sebuah aturan. Sampai seperti itu yang disebutkan oleh para ulama kita. Naam. Manakala yang menjadi khatib itu harus resmi pemerintah misalkan. Yang menjadi da'i, alim, resmi harus izin pemerintah. Sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Manakala kita tidak termasuk dalamnya, kita tidak masuk dalam ranah ini. Dan alhamdulillah fardu kifayah. Ketika ada yang cukup, mewakili dari yang lainnya. Kesibukan kita, ilmu, amal, ilmu, amal, ilmu, amal. Tarbiyah kita, mentarbiyah diri sendiri, mentarbiyah anak istri, mentarbiyah family kita, tarbiyah personal. Bukan dalam forum yang resmi. Manakala penguasa kita memberikan izin lebih luas lagi, alhamdulillah. Kita syukuri. Maka para da'i Allah terjun dalam arena dakwah, tarbiyah, islahul mujtama' dengan ilmu mereka, dengan arahan mereka, dengan bimbingan mereka, dengan ilmu. Itu ranahnya mereka. Lanjut, wa ma'a dzalik, bersama dengan ini semuanya, yunsahu bil ittisal li wulati umurihim, tetap dinasihatkan supaya dia berkomunikasi, berhubungan baik dengan penguasa mereka, lita'awun, untuk berta'awun dengan mereka, wa tafahumi ma'ahum, dan tafahum, saling memahami bersama dengan mereka, hatta takunan natijatu tayyibatan, hingga hasilnya bagus. Ranah da'i, tarbiyah, wa da'wah, wa islah, dengan ketentuannya di atas. Akul, saya mengatakan setelah itu, wa kadzalikal wulatu, maka begitu pula yang namanya wulat, al-wulat, penguasa, pemerintah, lahum wilayatun mukhtasatun bihim, mereka punya wilayah yang khusus untuk mereka saja. Ranahnya penguasa ini hanya untuk mereka saja, yang lain tidak bisa masuk. Wa qararatun la tasturu illa anhum, mereka punya keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang tidak muncul melainkan hanya dari mereka saja, qararnya penguasa. Ini semuanya lima salihil ibadi wal bilad, untuk kemaslahatan hamba dan masyarakat dan negara, bangsa. Walaupun biasanya para penguasa juga sharing dengan para ulama, minta masukan-masukan kepada para ulama, tapi sifatnya memberikan masukan-masukan yang memutuskan para penguasa, yang membuat koror itu para penguasa untuk ranahnya mereka. Maka fala yajuzu lidduati ay yadkhulu aw yatadakhalu fi khususiyatil wulat, maka tidak diperbolehkan bagi para da'i untuk masuk atau intervensi pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan ya waliul amr. Tidak boleh, itu bukan ranah mereka, itu bukan ranahnya mereka. Wa innama lahumut ta'awunu ma'al wulat, para da'i hanya diperbolehkan untuk berta'awun, bersinergi dengan para waliul amr. Wifqa qararatihim bil ma'ruf, sesuai dengan qararnya penguasa, sesuai dengan aturan pemerintah, dengan perkara yang ma'ruf. Ini. Dan itu perkara yang wadhih, perkara yang gamblang, nampak jelas di dalam sebuah bangsa, sebuah negara. Pemerintah yang punya aturan, ada perda, ada perwali, ada perpres. Itu mereka punya aturan di situ. Punya undang-undang. Punya aturan. Punya ketetapan. Punya keputusan. maka semua masyarakat termasuk di dalamnya para du'at ila Allah harus sami'na wa ta'na kepada itu semuanya selama perkara yang ma'ruf. Di sini masyarakat tidak bisa intervensi. Para du'at tidak boleh intervensi. Itu bukan wewenang mereka, bukan ranah mereka. Hanya bisa bersinergi, berta'awun dengan para penguasa. Bil ma'ruf dengan perkara yang ma'ruf. Memberi masukan, bisa. Memberikan aspirasi, bisa. Ada ruangnya. Ada sarananya. Dikasih tempatnya. Maka tidak boleh bagi para du'at, bagi para da'i, memposisikan dirinya sebagaimana seorang penguasa, membuat aturan, membuat peraturan daerah atau wilayah, atau wali kota atau semisalnya, yang harus disami'na wa ta'na badannya. Tidak bisa. Itu bukan haknya para du'at, itu haknya para wulat. Da'i, para du'at, dakwah. Tarbiyah dan dakwah. Adapun terkait dengan aturan di pesantrennya untuk kedisiplinan, untuk kerapian, ketertiban, labas. Itu perkara yang biasa. Namun tidak bisa disamakan dengan aturan pemerintah. Ketika ada yang melanggar, tidak bisa dipenjarakan. Tidak bisa kamu pukuli. Hukum ta'zir, tidak bisa. Itu hak yang para wulatul amr. Waliul amr, para hukam. Paling ikobnya, ikob yang mendidik. Dalam dunia tarbiyah itu. Beda. Masing-masing punya ranah. Penguasa bisa masuk ke ranah da'i. Karena haknya penguasa. Tapi para du'at tidak bisa masuk ke ranah penguasa. Karena bukan bagian mereka. Yang dianjurkan mereka bersinergi, berta'awun al-birri wa taqwa. Untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Kemaslahatan masyarakat yang ada. Barakallahu fikum. Maka saya tegaskan di sini, di akhir pembahasan. Wa hadha makna al-maqulah al-ma'rufa ladal ulama. Inilah makna ucapan yang ma'ruf, statement yang ma'ruf di kalangan para ulama. Nahnu du'atun. Walasna wulatan. Kita itu para da'i, bukan pemerintah. Dengan pemahaman yang di atas. Ini kalam hak, kalimatu haqqin. Nah, kemudian, fallahul musta'an, makula ini, pernyataan ini, statement ini, ternyata dipakai oleh banyak pihak untuk pemahaman yang berbeda. Pada ranah-ranahnya ulama, ranah-ranahnya para da'i, karena tidak sesuai dengan prinsip mereka, mereka menggunakan kaidah ini. Salah penempatan. Sebagai contoh, pada bab al-jahh wa ta'dil, menjarah para rawi, para saksi, menjarah, mengkritisi orang yang menyimpang, buku yang menyimpang, kelompok yang menyimpang. Jarawat ta'dil, tahdir, minasyar, hajur, mubtadi, dan segala macamnya. Di sini ada ranahnya para ulama. Umara juga masuk. Umara ini luas, semuanya bisa masuk kalau para umara ini. Ini ranahnya para ulama juga. Yang menerangkan al-jarh wa ta'dil, para ulama, para yang ya, pada bagiannya tahdir itu para ulama, hajur itu para ulama, hajur tertentu yang terkait dengan penguasa, hanya penguasa yang menghajurnya. Ini ranahnya para ulama dengan dawabitnya, dengan kaidah-kaidahnya. Para ulama yang mengatakan rawi ini dhaif, rawi ini kadzab, rawi ini mutahammil kadzib, rawi ini thiqah, rawi ini shaduq, itu para ulama. Mereka yang memiliki hak dengan ilmu yang ada pada mereka. Fulan. Munharif. Fulan. Mubtadi'. Fulan. Sufi. Fulan. Mu'tazili. Fulan. Kada. Itu para ulama. Mereka pula bahkan yang diberi wewenang untuk bab takfir. Karena mereka yang mengerti kapan itu orang dikatakan kafir, kapan tidak? Fulan kafir, fulan kada. Itu para ulama ranahnya itu. Dan bukan dengan hawa nafsu, secara ilmiah, dengan dawabit, dengan qawaid, dengan syurut yang ma'ruf di buku-buku mereka. Ini ranahnya mereka. Ahlu sunnah wal jamaah menerapkan ini. Muncul dari kalangan hizbiyin, mumayyi'in. Yang di zaman kita sekarang ini adalah pemimpinnya dari kalangan ikhwanul muslimin. Menolak ini. Mereka menggunakan bahasa. Nahnu du'atun lasna qudat. Kami hanya para da'i. Kami bukan hakim yang memutuskan, bukan para qadhi. Bahasa ini mereka gunakan untuk menolak jarawat ta'til. Menolak jarawat ta'til. Menolak hukumnya para ulama terkait dengan orang yang menyimpang, kelompok yang menyimpang, buku yang menyimpang, fikrah yang menyimpang. Menggunakan bahasa ini. Kami hanya para da'i. Kami bukan para hakim. Kami bukan para qadhi. Na'udzubillah. Salah pemahaman. Tapi subhanallah, ketika mereka ikhwanul muslimin dan pecahan-pecahannya itu, ketika mereka menyikapi ahlu sunnah, lupa dengan kaidah ini. Mereka menghakimi, mengatakan ahlu sunnah mutasyaddid, mengatakan ahlu sunnah ghulat, orang yang ekstrim, mengatakan mereka adalah haddadiyah dan segala macamnya. Lupa dengan kaidah ini. Lupa dengan kaidah nahnu du'at, lasna qudat. Ini penerapan kalimat yang salah. Camkan baik-baik. Camkan baik-baik. Allahul Musta'an. Juga kalimat ini juga disalahgunakan oleh pihak yang lainnya lagi. Perkara yang itu merupakan ranahnya para da'i dalam bab tadi. Dalam perkara dakwah, dalam perkara tarbiyah, dan perkara islahul mujtama', para da'i yang tahu, para ulama yang memahami, ini layak untuk berdakwah, ini bisa untuk berdakwah, yang ini jangan, yang ini jangan. Umara' jelas, tapi ulama juga ada di situ. Itu majalnya para ulama. Itu majalnya para ulama. Dan itu yang dilakukan oleh salafun shalih. Bahkan mereka punya adab. Mereka akan menyampaikan ilmu yang ada pada mereka setelah mendapatkan izin dari guru-guru mereka, dari ulama yang di sekitarnya. Itu mereka. Imam Malik menerapkan demikian. Baru menyampaikan ilmu setelah minta izin kepada guru-guru beliau. Rabi'atul Ra'i. Dan yang lainnya. Ada yang sampai keliling ke semua ulama-ulama negerinya, tokoh-tokoh masyarakat di negerinya, meminta izin untuk menyampaikan ilmu yang ada pada dia, diizinkan, baru dia tampil. Itu adabnya kaum salaf. Dan itu seyogianya, dikarenakan ilmu ini perkara din, tidak sembarang orang yang menyampaikannya. Para muslimin pun juga diajari, ilmu itu din, disuruh melihat dari siapa mereka mengambil ilmu agama yang mulia ini. Disuruh nengok bagaimana ilmunya, dari mana dia belajar, siapa gurunya, bagaimana cara dia belajar, bagaimana tingkat keilmiahannya. Ma'ruf di kalangan para ulama. Ini majalnya para duat. Ruangnya para duat ila Allah. Maka ketika para ulama una, para duat as-sunnah melihat ada beberapa pihak yang tampil dalam dakwah ternyata kurang hakim dalam dakwahnya, atau membuat kegaduhan dalam perkara dakwahnya, atau ilmiahnya kurang dalam terkait dengan perkara dakwahnya, dan yang semisal itu, tidak semua dai diminta untuk berhenti berdakwah, diminta untuk janganlah kamu dulu berdakwah, belajar dulu yang bagus, yang rajin. Ada yang menyimpang dalam pada perdakwahnya, ditegur dan dinasihati. Berhenti dia. Dia berhenti terkait dengan dakwahnya. Muncul suara-suara sumbang yang seperti ini. Nahnu du'at. Lasna wulat. Kami ini para da'i, bukan penguasa. Kamu tuh dai, kamu tuh bukan penguasa. Kamu tidak punya hak untuk menghentikan fulan, untuk meneruskan fulan. Na'udzubillahi min zalik. Betul itu para penguasa juga tampil. Mereka memiliki ranah yang begitu luas. Para duat, para ulama juga punya wewenang di situ. Bahkan itu wewenangnya para ulama dikarenakan ranah mereka dakwah dan tarbiyah. Ya subhanallah, kalau mau menerapkan adabus salaf, adabnya salafun salih, Anda sebelum tampil harus meminta izin kepada ulama yang sebelumnya, masyaikhuka, guru-guru kamu sebelumnya, para ulama-ulama yang lain sebelumnya. Kalau mereka mengizinkan kamu tampil, kamu tampil. Kalau tidak, kamu jangan tampil. Ini bukan komando-komando hizbiyah. Bukan. Ini adabnya kaum salaf. Adabnya kaum salaf. Itu pun dia semata-mata menghasung. Ketika dia kemudian tetap saja berdakwah dengan penyimpangan yang ada pada dia, ya sudah. Tidak boleh kita kemudian menangkap dia, dipenjarakan, dipukul, segala macamnya, dihukum, dihukum ta'zir, atau apalagi hukum had, na'udzubillah. Tidak boleh. Itu ranahnya penguasa memang. Tapi itu menyatakan, fulan yasluh lidakwah, layak berdakwah. Fulan yasluh, itu bagiannya para ulama juga. Ini da'i yang mustaqim, ini da'i yang munharif. Itu juga ranahnya para ulama juga. Itu bukan komando hizbiyah. Hati-hati, jangan salah. Jangan menggunakan bahasa ini, statement ini, untuk menyalahgunakan pemahaman. Pemahaman yang benar, yang ada pada Ahlussunnah, seperti yang saya utarakan di atas. Ulama punya ranah, punya majal. Dalam dakwah, dalam tarbiyah islahul mujtama', muhadarat, durus, liqaat ilmiah, khutab, wahakadha. Mereka punya ranah ini dengan ketentuan yang disebutkan sebelumnya. Maka ketika mereka berbicara pada ranahnya, itu haknya mereka. Tapi para duat tidak bisa masuk ke ranah para penguasa. Itu semuanya haknya penguasa. Mereka hanya bisa bertahun al-biri wa taqwa. Penguasa masuk dalam semua sisi, dalam semua lini. Itu haknya mereka. Allahul musta'an. Maka kata-kata nahnu du'atun walasna wulat. Kami ini para da'i bukan penguasa. Itu bukan syiarnya kaum musyafiqah. Itu bukan syiarnya ikhwanul muslimin. Tapi syiarnya ulama ussunnah dengan pemahaman yang benar. Kalimat ini kemudian menjadi syiarnya haula dengan pemahaman yang ada pada mereka. Musyafiqah menggunakan kata-kata ini untuk menuduh salafiyin memiliki komando-komando hizbiyah. Menuduh para ulama ussunnah memiliki komando hizbiyah dengan mengatakan nahnu du'at lasna wulat. Ini pemahaman yang salah. Ikhwanul muslimin menggunakan syiar ini untuk menolak jarah wa ta'dil. Menolak tahzirnya para ulama terhadap tokoh-tokoh mereka yang menyimpang. Pemahaman yang salah. Maka lafaz ini kita gunakan untuk pemahaman yang benar. Kita ini para da'i, bukan para penguasa. Naam, kita da'i. Kita punya ruang, ranah terkait dengan dakwah dan tarbiyah. Dan kita tidak punya wewenang terkait dengan urusan khusus penguasa. Ketika penguasa membuat sebuah aturan dalam semua hal. Sami'na wa ta'na dalam perkara yang ma'ruf. Dan kita mengikuti aturan pemerintah tadi. Para duat hanya berta'awun dan bertafahum dengan para wulatul umur. Dalam perkara-perkara yang terkait dengan urusan pemerintah semata. Barakallahu fikum. Maka ketika pemerintah punya aturan, jangan bikin aturan sendiri yang menyamai pemerintah. Tapi kita mengikuti aturan pemerintah, aturan waliul amr yang ma'ruf. Sami'na wa ata'na dan perkara yang ma'ruf. Sehingga kalimat ini saya ulang-ulang sekali lagi. Las nahnu du'atun lasna wulat. satu kalimat yang hak. Pahami dengan pemahamannya Ahlus Sunnah. Dan jangan sampai terkena kalimatu haqqin. Urida bihal batil. Kalimat yang hak, tapi yang dibawakan adalah perkara kebatilan. Seperti yang ada pada hizbiyin, para ashabul fitan, na'udzubillah. Wallahul musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sehingga tidak benar ketika ada seorang da'i yang ma'ruf dengan sunnahnya, ma'ruf dengan salafiyahnya, mengeluarkan statement ini, nahnu du'atun lasna, langsung dikatakan hadza musafir. Tidak benar. Atau dikatakan hadza ikhwani. Tidak benar. Tergantung sejauh mana yang mereka inginkan, yang mereka maknakan dengan kata-kata ini. Barakallahu fikum. Nah, semoga bermanfaat apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan ingat, kita para da'i hanya punya ranah dakwah. Kita tidak punya ranah terkait dengan khususiyatu waliyil amr. Kita para da'i hanya bertawun dan tafahum dengan waliyul amr. Bersinergi dengan mereka, bukan intervensi urusan mereka, bukan mengambil alih bagian mereka. Naktafi ila huna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.